الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه حاد الأرواح tadi sebelum iftar kita sudah membaca sedikit sehingga ini lanjutan yang barakallahu fikum kita حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح الإمام ابن القيم yang biasa diartikan di dalam bahasa kita tamasya ke surga, kitab yang membahas tentang surga agar kita lebih termotivasi dan lebih semangat lagi di dalam beramal dan beribadah. Dan alhamdulillah tadi sudah kita baca dan rencana dua kali berarti sehari, sebelum iftar dan setelah tarawih. Qala rahimahullah ta'ala wa dakhala tajahumu fihi. Bab yang pertama yang tadi kita baca adalah bab fi bayani wujudil jannatil an. Bab keterangan bahwa surga sudah ada dan sudah tercipta. Bahkan kata beliau ini adalah prinsip yang terus dipegang oleh para sahabat Rasulullah, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, demikian pula ahlu sunnah dan bahkan ahlu tasawuf, dan ulama yang terkenal dalam kezuhudan pun demikian prinsipnya, bahwa surga sudah tercipta. Dan bahkan mungkin barakallahu fikum kebanyakan orang awam pun demikian. Sampai kata beliau muncul Al-Qadariyah dan Al-Mu'tazilah, mereka kemudian mengatakan dan mengingkari kalau surga sudah tercipta, mengatakan bahwa surga dan neraka sampai sekarang belum ada dan belum tercipta. Mereka berdalil kalau seandainya surga dan neraka sekarang sudah tercipta, toh belum ada penghuninya, berarti sekarang nganggur, kata mereka. Dan ini adalah pendapat yang jauh dari kebenaran, yang jauh dari al-haq. Tadi sudah kita terangkan, kalau pendapat mereka ini benar, maka artinya selama ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghayal. Beliau mengatakan, saya pernah melihat surga, saya pernah melihat neraka. Wahai Bilal, beritahukan kepada aku tentang amalan apa yang kau amalkan, karena saya mendengar suara sandal kamu di surga. Artinya berarti menurut mereka selama ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kabar-kabar ini semua sekedar khayalan, halusinasi, atau mungkin yang sejenisnya, na'udzubillah. Dan ini adalah ta'anun fi al-anbiya, celaan terhadap para nabi. Kita lanjutkan halaman 32 yang punya kitab. Fadhol, kalau kamu beli kitab, kitabnya bagus biar bisa menyimak. Kita halaman 32 baris ke-7 dari atas, pertengahan baris ke-7 setelah koma. Qala wa dakhalat tajahumu fihim. Kata beliau, setelah Qadariyah dan Mu'tazilah, masuk pula tajahum Jahmiyah pada mereka-mereka ini. Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Pemikiran mereka kebalikan Qadariyah. Kalau Qadariyah mengatakan bahwa tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala dan semua kejadian ini terjadi begitu saja, kalau Jahmiyah sebaliknya, bahwa semua terjadi dengan takdir Allah dan tanpa ada kehendak manusia sedikit pun. Jahmiyah, orang mencuri dengan kehendak Allah, jangan diingkari. Orang kafir, dia kafir karena kehendak Allah, karena takdir Allah, jangan diingkari. Orang berbuat maksiat, jangan diingkari, karena toh dia maksiatnya karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Terlalu menyandarkan kepada takdir. Kebalikan dari siapa tadi? Qadariyah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berjalan di atas bimbingan Al-Qur'an, mereka mengatakan wa ma tasyauna illa ay yasha' Allah rabbul alamin. Mereka mengatakan bahwa semua terjadi dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala terjadi dengan sebab. Siapa sebabnya? Manusia itu sendiri. Kamu kenyang, takdir dari siapa? Allah. Sebabnya apa? Makan. Kamu punya anak, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Menikah dan kemudian berhubungan. Kamu dapat kekayaan, takdir Allah. Tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya kerja. Sebabnya kerja. Bukan doa melulu. Telapak tangan ke langit, ya Allah. Ya Rab, ya Rab, ya Rabbana. Enggak, kerja. Berarti barakallahu fikum, yang diingkar, yang disalahpahami oleh Jahmiyah atau Jabariyah di sini apa? Sebab. Itu yang mereka ingkar. Dengar, ucapan mereka bahwa semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala benar atau salah pada asalnya? Benar. Karena Allah mengatakan wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Semua segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Sayangnya yang mereka ingkari, yang mereka nafikan adalah sebab. Itu yang tidak mereka pahami. Sehingga sesatnya mereka di situ. Jadi kalau orang mau kafir, ya sudah biarin. Ngapain ingkari dia toh karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang, didatangkan di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang yang mencuri. Ketika mau dipotong tangannya oleh Amirul Mukminin, dia mengatakan mahalan ya Amirul Mukminin. Fa inni saratu bi qadarillah. Sabar wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya aku mencuri karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Amirul Mukminin, wa inni qata'tu yadaka bi qadarillah. Saya pun juga akan memotong tanganmu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Artinya seorang yang berpemahaman Jahmiyah, na'udzubillah, rusak. Istrinya na'udzubillah bisa selingkuh. Suaminya marah. Apa kata istrinya? Takdir. Takdir. Pokoknya semuanya serba takdir. Pulang ke rumah gak ada makanan yang dimasak, gak ada minuman, istrinya gak nyiapin makanan, suaminya marah. Mana makanan? Apa jawab istrinya? Takdir. Semua yang bukan takdir. Suaminya sakit, minta ke dokter. Mah, panggilin dokter. Udah, Pak, enggak usah takdir. Itu Muhammad Jahmiyah konsekuensinya kalau mereka mau komitmen. Makanya barakallahu fikum, pada asalnya segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah, tetapi yang mereka nafikan, yang mereka ingkari di sini apa? Sebab. Ada sebabnya. Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian bisa melaksanakan kehendak kalian, apa yang kalian inginkan, kecuali ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Dan tidaklah engkau memanah pada saat engkau memanah, tetapi Allah yang memanah. Apa maknanya? Allah menetapkan ada dua. Yang memanah siapa? Anda. Tetapi yang sampai kena dan membidik sasaran siapa? Karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang menembak adalah manusia. Tapi apakah bisa membunuh sasaran? Apakah bisa mengenai sasaran? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka tidak pahami atau tidak difahami oleh Jahmiyah. Naam. Ambil batu lempar kepalanya, kena. Marah. Apa jawabnya? Takdir, jangan marah. Takdir, jangan marah. Itu kesalahan mereka. Qala rahimahullahu ta'ala wa dakhala at-tajahhumu fihim. Jahm bin Safwan. Fasaru ma'a dhalika mu'attilatan fi sifat. Sehingga mereka pun akhirnya menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu khalqul jannati qabla al-jazaa'i 'abathun. Mereka mengatakan kalau Allah telah menciptakan surga sebelum terjadinya hari kiamat, maka ini adalah suatu hal yang sia-sia, nganggur. Pendapat siapa tadi ini? Qadariyah, Mu'tazilah dan Jahmiyah. Fa innaha tasiru mu'attilatan madadan tawilatan mutawalatan laisa fiha sukkanuha. Karena secara otomatis berarti surga akan nganggur dalam waktu yang cukup panjang dan tidak dihuni oleh siapapun. Padahal kalaupun seandainya nganggur, apa ruginya bagi Allah Subhanahu wa taala? Kalaupun seandainya benar seperti apa yang mereka katakan, bahwa berarti surga kalau sudah tercipta nganggur karena tidak ada penghuninya, kalaupun seandainya benar seperti itu, apa urusan kalian ikut campur dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala? Bukan urusan kita. Tetapi yang jelas pendapat mereka bahwa surga belum ada penghuninya pun juga salah. Rasulullah mengatakan, saya pernah melihat surga dan kebanyakan penghuninya siapa? Fuqara. Saya melihat neraka, kebanyakan penghuninya kaum hawa. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Qalu wa minal ma'lum anna malikan law ittakhadha daran wa 'adda fiha alwan al-at'imati wal 'alati wal masalihi. Dan suatu hal yang maklum, kata mereka, kalau seandainya ada seorang raja, dia membuat istana mewah dan kemudian menyiapkan di dalamnya alwan al-at'imah, beragam jenis makanan, wal-alat wal-masalih, beragam perangkat tidur dan kelengkapan rumah tangga, wa'attalaha aninnas, minannas, lalu dia memblokir tempat tersebut dari orang, tidak boleh dimasuki oleh siapapun dan dia juga tidak menghuninya, walam yumakkinuhum min dukhuliha qurunan mutatawilatan, dan tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk memasuki rumah tersebut dalam jangka yang panjang. Lam yakun ma fa'alahu waqi'an ala wajhil hikmah. maka berarti perbuatan orang tersebut menunjukkan tidak bijaksana. Wa wajada al-uqala'u sabilan ila al-i'tirad 'alayhi. Dan orang yang berakal pun akan mengkritik dia. Fahajjaru 'ala rabbi ta'ala bi'uqulihim al-fasidah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, mereka mempersempit hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akal mereka yang rusak. Wa ara'ihimul batilah, dan pendapat-pendapat mereka yang batil. Wa syabbahu af'alahu bi af'alihim, dan mereka mengibaratkan perbuatan mereka dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waraddu minan nususi ma khalafa hadhihi asy-syari'ah al-batilah allati wada'uha lirabbi, dan mereka menolak nas-nas yang sahih yang menyelisihi syariat mereka yang mereka terapkan kepada Rabb, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw harrafuha an mawadhi'iha, atau mereka palingkan dari makna yang sebenarnya. وضللوا وبدعوا من خالفهم فيها, dan lebih dari itu, yang lebih parah lagi, mereka menganggap sesat dan bahkan menganggap ahlul bid'ah orang yang menyelisihi mereka. والتزموا فيها لوازم اضحكوا عليهم فيها العقل, dan mereka mendatangkan konsekuensi-konsekuensi yang membuat orang berakal tertawa. Kesimpulan dari apa yang kita bahas, barakallahu fiikum, dari alinea pertama yang kita bahas, yang pertama bahwa surga dan neraka sudah tercipta. Dalilnya sudah tercipta dan sudah ada penghuninya. Sudah tercipta dan sudah ada penghuninya. Dan ini adalah ucapan atau pendapat atau prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum tercipta, atau surga belum tercipta, pendapatnya siapa ya kawan? Mu'tazilah, Qadariyah, dan Jahmiyah. Apa alasan mereka, atau apa ucapan mereka? Mereka mengatakan bahwa surga akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah hari kiamat. Surga akan diciptakan oleh Allah kalau sudah hari kiamat. Loh, kenapa kok belum diciptakan? Karena kalau Allah sudah menciptakannya, berarti sekarang nganggur, sia-sia. Kok enak sekali. Sekali lagi tadi sudah kita katakan, kalaupun seandainya nganggur, apa gunanya kalian ikut campur dan mau mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala? Ngatur diri sendiri aja enggak bisa, mau ikut campur mengatur apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada yadhkuru salafu fi aqaidihim. Oleh karena itu para ulama salaf selalu menyebutkan di antara i'tiqad, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, annal jannata wan nar makhluqatan, bahwasanya surga dan neraka telah tercipta. Di antara dalil yang dia beliau kemukakan, nanti akan ada lagi dalil-dalil, bahwasanya para anbiya dari awal mereka, para rasul dari awal sampai rasul yang terakhir, selalu mengajak orang ke surga, selalu meminta kepada Allah agar dijadikan dari termasuk ahlul jannah. Kalau surga dan neraka belum tercipta, atau surga belum tercipta, artinya para anbiya mengajak umat kepada sesuatu yang belum jelas. Dan ini adalah ta'anun fil anbiya. ويذكر من صنف في المقالات أن هذه مقالات أهل السنة والجماعة. qatibatan la yakhtalifuna fiha. Dan mereka para ulama menyebutkan, setiap ulama yang menulis tentang makalah prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah secara keseluruhan, bahwa ini adalah prinsip Ahlus Sunnah dan tidak ada perselisihan di dalamnya. Qala Abu Hasan Al-Ash'ari fi kitab Maqalatil Islamiyyin wa Ikhtilafil Musallin. Berkata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari di dalam kitab beliau Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilafil Musallin, jumlatu ma alaihi ashabul hadithi wa ahli sunnah. Jumlatu ma alaihi, kesimpulan dari apa-apa yang ada di atasnya ashabul hadith dan ahli sunnah. Al-iqraru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Wa ma jaa'a min 'indillah, dan apa-apa yang datang dari sisi Allah. Wa ma rawahu thiqat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mempercayai apa-apa yang diriwayatkan orang-orang yang terpercaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La yarudduna fi dhalik min dhalika syai'an. Mereka tidak menolak atau tidak meninggalkan itu sedikit pun. Wa anna Allah ta'ala ilahun wahidun fardun samadun. Dan bahwasanya Allah adalah sembahan, satu-satunya sembahan, tempat meminta. Lam yattakhidh sahibatan wala walada. Dan tidak mengambil istri ataupun anak. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa annal jannata haqqun wa annan nar haqqun. Dan bahwasanya surga benar dan neraka benar. Itu ahli sunnah. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Dan bahwasanya hari kiamat pasti akan datang dan tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan bahwasanya Allah akan membangkitkan setiap yang ada di dalam kubur, yang diistilahkan dengan yauman ba'd. Wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila semua yang ada di dalam kubur dibangkitkan dan dikeluarkan dari alam kuburnya dalam rangka mempertanggungjawabkan amalan mereka masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah ta'ala 'ala 'arsyhi kama qala. Dan bahwasanya Allah beristiwa di arsy-Nya sebagaimana firman-Nya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah beristiwa di arsy-Nya dalam surah Thaha ayat 5. 'Ala wartafa. Wa anna lahu yadayni bila kayf. Dan juga di antara prinsip Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah memiliki kedua tangan tanpa ada kait, tanpa mempertanyakan atau membayangkan bentuknya. Kita iman Allah Azza wa Jalla memiliki kedua tangan. Bagaimana tangannya? Jangan menanyakan hal yang seperti itu. Tanyakanlah hal-hal yang bermanfaat. Kita bisa menjawab, kita bisa menceritakan bagaimana atau bentuk sesuatu kalau kita pernah melihat, atau kalau tidak pernah melihat, kita pernah mendengar cerita dari orang yang pernah melihat atau mengetahui persis. Siapa di antara kita yang pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu jawabannya enggak mungkin ada. Tetapi di dalam Al-Quran dikatakan lima khalaqtu biyadayya. Allah mengatakan bahwa Dia menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Tidak mungkin ditakbir bahwa ini adalah kekuasaan, tidak mungkin. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dua. Biyadayya, dengan kedua tangan. Sebagian orang mengatakan yad di situ adalah kekuasaan, tetapi bagaimana mungkin Allah mengatakan biadaya dengan dua kekuasaan? Dengan kedua tangan. Tangan, tangan selesai. Bagaimana bentuknya? Enggak perlu kita tanyakan, yang wajib adalah kita imani. Yang wajib adalah kita imani. Kama qal khalaqtu biyadayya. Surat ayat 75. Sebagaimana firman Allah, aku ciptakan dengan kedua tanganku. Wa kama qala bal yadahu mabsuutatan Al-Maidah ayat 64. Dan sebagaimana firman Allah bahwa kedua tangannya adalah terbentang siang dan malam. Mu'tazilah dan sebagian Asy'ariyah yang mengatakan bahwa tangan maknanya adalah kekuasaan bagi Allah. Tetapi mereka akan terjepit dengan sendirinya ketika kita membaca firman Allah, qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Berkata orang-orang Yahudi, sesungguhnya tangan Allah terbelenggu. Apa mungkin orang Yahudi menuduh kekuasaan Allah terbelenggu? Allah menjawab, ghullat aydihim. Justru tangan-tangan mereka yang terbelenggu. Maksudnya terbelenggu yakni pelit, bakhil. Ini menurut Yahudi. Allah mengatakan justru tangan-tangan mereka yang terbelenggu di leher-leher mereka karena bakhilnya, pelitnya. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang siang dan malam dan Allah memberikan rezeki pada siapa yang dikehendakinya dan kapan Allah menghendaki. Wa anna lahu 'ainain bila kayf. Dan juga keyakinan Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah memiliki kedua mata tanpa mempertanyakan bagaimana matanya. Kama qala tajri bi ayunina al-qamar ayat 14. Seperti firman Allah, mengalir atau kapal yang berlayar dengan penglihatan dengan mata-mata kami. Wa anna lahu wajhan. Dan juga meyakini bahwa Allah memiliki wajah. Kama qal wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan tersisa dan kekal wajah Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman ayat 27. Wa anna asma'allahi ta'ala la yuqalu innaha ghairullah kama qalatil mu'tazilah wal khawarij. Dan kata beliau, di antara keyakinan Ahlus Sunnah bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikatakan bahwa itu bukan Allah sebagaimana ucapan Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka mengatakan bahwa nama alim itu bukan berarti menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu. Tetapi itu adalah nama yang berbeda dengan yang memilikinya. Na'udzubillah. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa surga dan neraka sudah tercipta dan sudah ada penghuninya. Wa aqarru anna lillahi 'ilman kama qala ta'ala anzalahu bi'ilmi. Dan mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu sebagaimana firman Allah dan Allah menurunkan Al-Qur'an dengan ilmunya. An-Nisa ayat 166. Wa kama qala wa ma tahmilu min untha wa la tadau illa bi 'ilmi. Fatir ayat 11. Dan sebagaimana firman Allah, dan tidak ada seorang wanita yang mengandung ataupun melahirkan kecuali semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keilmuannya. Wa athbatu as-sam'a wal basar. Mereka Ahlus Sunnah juga menetapkan adanya pendengaran dan penglihatan pada Allah. ولم ينفوا ذلك عن الله كما تعتقد المعتزلة. Dan mereka tidak menafikan ini dari Allah sebagaimana i'tiqadnya Mu'tazilah. Wa athbatu lillahi al-quwwah kama qala awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Fussilat ayat 115. Dan mereka juga menetapkan sifat kuat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, awalam yaraw. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka? Wa qalu innahu la yakunu fil ardi min khairin wa la syarrin illa ma syaa Allah wa anna al asyya'a takunu bi masyiatillah. Dan mereka juga ahli sunnah mengatakan bahwa apa saja yang terjadi di permukaan bumi, entah itu kebaikan ataupun kejelekan, semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Al-Insan ayat 30. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah menghendaki. Di sini Allah Azza wa Jalla menetapkan adanya dua yang berkehendak. Yang pertama kehendak siapa? Hamba. Yang kedua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan kehendak kalian tidak mungkin terlaksana kecuali kalau Allah menghendaki. Ma syi'tu kama syi'ta kana illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi sekalipun aku tidak menghendaki. Dan apa yang aku kehendaki kalau engkau tidak menghendaki tidak bakal terjadi. Ada dua kehendak di sini. Wa kama kana wa kama qala al-muslimun ma syaa Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Sebagaimana ucapan kaum muslimin, apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. وقالوا إن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله الله أو يكون أحد يقدر أن يخرج عن علم الله أو أن يفعل شيئا علم الله أنه لا يفعل. Dan mereka mengatakan bahwa tidak ada seorang pun bisa melakukan kehendaknya tanpa ada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dianjurkan dan diperintahkan untuk setiap kita memulai kerjaan yang baik dengan membaca bismillah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata beliau, dan juga tidak ada satupun yang dapat keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak dapat melakukan sesuatu apapun yang dapat keluar dan terlindung dari keilmuan Allah. Enggak mungkin. Orang bisa berbuat di luar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak akan mungkin. Siapa di antara orang yang di antara kita orang yang ingin mati? Enggak mungkin. Pinginnya hidup. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan bahwa kematian pada setiap yang bernyawa. Siapa di antara kita yang ingin sakit? Siapa di antara kita yang ingin tua? Enggak mungkin. Pinginnya muda terus. Tidak ada orang ingin tua. Pinginnya muda terus. Pinginnya rambutnya hitam terus. Tetapi memang sudah kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa manusia makin tua. Makanya kata beliau, tidak ada satupun yang dapat keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berusaha. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillah sekedar info, tadi udah alhamdulillah tadi ba'da asar sudah berjalan tartil Al-Qur'an sama Alah Fauzan. Yang bagi yang mau ikut silakan memperbaiki bacaan Al-Qur'an tajwidnya. Untuk tartil sudah tadi ba'da asar berlanjut beliau alhamdulillah. Kemudian jam 5 kita lanjutkan dengan hadil arwah dan dilanjutkan dengan iftar bersama. Alhamdulillah kita di sini alhamdulillah menyediakan buka bersama. Ternyata bukan seperti yang tadi malam nasi bungkus, ternyata ada lauknya sendiri. Jadi nggak perlu bawa lauk, sudah ada ternyata. Bahkan lauknya enak alhamdulillah. Ayam. Mudah-mudahan bukan karena hari pertama. Insyaallah akan terus seperti itu atau bahkan lebih baik nantinya. Ta'lim dilanjutkan dengan buka bersama. Dan juga mungkin habis subuh. Habis subuh alhamdulillah kita biasa ta'lim Sahih Bukhari Muslim seperti biasa. Habis itu waktu kosong, Alah Fauzan juga alhamdulillah duduk di masjid dan bisa insyaallah ambil Quran kemudian duduk dan minta disimak bacaannya benar apa enggak, terutama antum yang di kampungnya sering imamin, terutama bukan berarti yang lain enggak perlu, yang lain juga perlu, sebab kadang-kadang kita bersolat di suatu masjid, orang melihat kita pakai gamis, pakai jenggot, wah ini agamanya kuat nih. Silakan Ustaz, panggil Ustaz suruh ngimamin. Ternyata begitu suruh ngimamin, bacaannya jelek sekali. Ya Allah, nyesat, tertipu aku sama orang ini. Sehingga barakallahu fikum tafadhalu. Kalau habis subuh kita ta'lim, alhamdulillah. Saya juga duduk di masjid biasanya setelah ta'lim itu. Beliau Allah Fauzan juga duduk di masjid. Silakan antum apa namanya, setelahnya belajar tajwid cuma langsung praktek. Bacaan Quran, dibenarin bacaannya, tajwidnya. Mudah-mudahan dalam Ramadan sampai selesai insyaallah baik, bagus bacaan tajwidnya. Itu yang kita inginkan barakallahu fikum. Sampai nunggu syuruq. Sampai nunggu syuruq, matahari terbit. Kata Rasulullah, "Man shalla subha fi jama'atin thumma jalasa yadhkurullaha hatta tatlu'al fajr thumma yarka'u rak'ataini raja' bi hajjatin wa umratin tammatin tammah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian ia duduk di masjid berzikir kepada Allah sampai terbit matahari kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia pulang dengan membawa pahala ibarat pahala orang yang haji dan umrah. Alhamdulillah kita habis subuh ta'lim, kemudian habis ta'lim juga saya biasa duduk di masjid, beliau Allah Fauzan juga duduk di masjid. Manfaatkan barakallahu fikum untuk memperbaiki bacaan tartil Al-Quran sambil menunggu syuruq, terbit matahari, sholat 2 rakaat, setelah itu pulang. Insyaallah ta'ala biar lebih baik dan lebih benar-benar memanfaatkan bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.